umat-umat yang terdahulu dari kalangan nabi-nabi yang datang sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan oleh Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Hawi, wa fihim ihtimalan li ibni Abi Jamrah qala inna al-azhar musawatuhum li hadhihi al-ummah fi ru'yah wallahu ala. Baik, di kalangan mereka ada dua kemungkinan. Tapi bagi Abi Jamrah disebutkan yang nampak bahwasannya ya ada sisi kesamaan dari umat ini dan umat-umat yang terdahulu dari kalangan mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Dan juga disebutkan oleh As-Safari ini, fa ajma ahli sunnah annaha ay ru'ya hasilatun lil anbiya war rusul was shiddiqin fi kulli ummah wa rijalil mu'minin min al bashar min hadhil ummah wa ikhtalafa fi ghairihim. Disebutkan oleh Safari ini, sepakat seluruhnya ahli sunnah, ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dilihat kelak di yaumul qiyamah hasilatun, itu berlaku bagi para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur dari kalangan umat dan juga dari kalangan laki-laki mukminin dari manusia dari umat ini, dan kemudian mereka berselisih selain daripada umat ini apakah mereka juga melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin, fa idza dakhala al-anbiya wal rusul wa atba'uhum min as-siddiqin fa innahu yushmal baqiyatus salihin minhum fa inna ru'yah shamilah li ahli al-jannah wa hum a'na mu'minin wa umamus sabiqah fil jannah fa yushmiluhum dhalik wallahu al-muwaffaq. Allahu al-muwaffiq. Disebutkan oleh Syekhuna Yasin, apabila para nabi dan rasul dan pengikut mereka dari kalangan siddiqin itu masuk dari orang-orang yang akan melihat Allah dalam surga, maka tentunya yang tersisa dari kalangan umat-umat tersebut dari kalangan salihin, ya maka masuk di dalam bab ini. Ya, karena mereka adalah ahlul jannah. Ya, apakah ahlul jannah dari umatnya Rasulullah ataukah ahlul jannah daripada umat yang terdahulu? Maka masuk semuanya di dalam keutamaan yang dikhabarkan oleh Allah dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka sebagai penghuni surga. Sebagai penghuni surga yang akan melihat Allahu Rabbul Alamin. Kemudian permasalahan selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, al-ashirah, hal ra'a Muhammadun Shallallahu Alaihi Wasallam rabbahu lailatul Isra wal Miraj? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ya di malam Lailatul Isra dan Miraj? Masalah ini ada tiga akwal pendapat para ulama. Baik, dan sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, usul permasalahan yang itu dijadikan sebagai patokan apakah orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ini adalah usul masalah. Nah, cabang-cabang daripada masalah ini bisa saja mereka berselisih di kalangan para ulama. Dan ini tidaklah menafikan apa yang telah sering kita nukilkan bahwasanya tidak ada terjadi perselisihan di kalangan para ulama salaf dalam masalah akidah. Tetapi ini merupakan cabang dari permasalahan tersebut. Wa illa semuanya mereka berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat kelak di yaumul kiamah. Baik. Namun dari sisi cabangnya ada di antara ulama yang mereka berpendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah dengan mata kepalanya, sebagaimana akan kita nukilkan di sini. Taip, pendapat yang pertama, anuraahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Wahwa qaulu jama'atin minhum ibnu Khuzaimah, wariwayah an Ahmad, ghair anha mustankirah kama sayati. Ya, dan ini merupakan pendapat jamaah dari ulama diantaranya Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan juga ternukilkan riwayat dari Imam Ahmad bahwasanya Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah, namun annaha mustankirah. Namun riwayat yang ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah itu diingkari oleh para ulama sebagaimana akan dijelaskan di sini dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Atsani annahum la yarah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala ketika di Isra dan di Mi'rajkan. Nah, disebutkan oleh Ad-Darimi dalam kitab An-Naqdhi, taib di halaman 4738 di jilid yang kedua, wa ajma'al muslimun ala dzalik. Muslimin sepakat seluruhnya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak dilihat oleh Rasulullah ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan di sini disebutkan dari qul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahadha lam yathbut anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadi min as-sahabati wala an ahmad wala an ahmada min al-a'immatil masyhur wala min ahmad min a'immatil musyirin wala an ahadin min a'immatil masyhurin wala ahmad ibn hanbal wala ghairuhu min jama'il masail al-hamawiyah al-ula. Baik, rujuknya adalah kitab al-Hamawiyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa hadza lam yathbut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika di Isra dan Mi'raj adalah sesuatu yang tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak sabit dari seorang pun dari sahabat Rasulullah dan juga tidak seorang pun dari para a'immah yang masyhurin. Dan juga tidak dari Imam Ahmad rahimahullah dan selainnya. Nah, kenapa Syekhul Islam di sini hanya menukilkan Imam Ahmad? Akhirnya karena ada orang-orang yang mereka menisbatkan qul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di qiyamah, melihat Allah ketika di Isra dan di Mi'rajkan dari qul Imam Ahmad, dan kemudian beliau mengingkari di sini. Dan kita ketahui bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sangat kuat berpegang teguh di atas madzhabnya Hambali, maksudnya tatabuknya beliau, qiraah beliau terhadap madzhab Hambali itu sangat kuat. Jadi beliau sangat paham persis, sangat mengerti akan akwalnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tawastanqara Ibnu Taimiyah nisbatul qaul bi ru'yati li Ahmad ibn Hanbal wa qala innaha min tasarruf ba'd ashabihi. Dan diingkari oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu penisbatan qaul ar-ru'yah kepada Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan beliau mengatakan sesungguhnya itu adalah bentuk kekeliruan dari sebagian sahabat-sahabat dari orang-orang yang bermadzhab Hambali dalam permasalahan ini, yaitu nukilan yang keliru ataukah yang semisalnya. Jadi ini juga faedah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mendapatkan ada dari perkara-perkara akidah yang para ulama berselisih pendapat ternukilkan dari seorang alim, ya, itu bisa saja di antara kemungkinannya salah ternukilkan dari mereka. Ya, atau salah di dalam periwayatan yang sampai kepada mereka ada riwayat yang tidak sahih. Ya, atau yang ketiga, ya, apabila mereka menyelisih apa yang telah disepakati oleh para ulama yang terdahulu dari kalangan tabi'in atau dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapan siapapun yang menyelisih ucapan tersebut tidaklah dipandang dan tidaklah meruntuhkan daripada kesepakatan yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in yang datang setelahnya. Nah. Kemudian qultu wa hadzal huwa wal haqqu. Ya, kata Syekhuna Yasin, ini adalah yang hak. Baik, sebagaimana ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu annakum la tarau rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah oleh kalian sesungguhnya kalian tidak bisa melihat Rabb kalian sampai kalian diwafatkan. Dan itu berlaku bagi Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam dan juga berlaku bagi dari yang lainnya. Begitu juga di antara penguatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam Al-Qur'an ketika Ibrahim alaihi salam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala atau Musa ingin melihat Allah, Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Karena sesuatu yang sifatnya tidak abadi tidak akan mampu menahan melihat daripada sesuatu zat yang abadi, yaitu Allah Rabbul Alamin. Al-Thalith al-Qul bil-Waqf naqlu al-Qurtubi fil-Mufhib. Ya, ada pendapat yang ketiga, mereka mengatakan al-Waqf wa tawakuf mereka. Mereka tidak mengatakan melihat dan juga tidak menafikannya. Di antara pendapatnya adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Qauluhu bi absari ru'usihim طيب أي رؤية حقيقة؟ بahwasanya nanti kelak di yaumul qiyamah orang-orang dari orang-orang mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala mereka, yaitu penglihatan secara hakikat. Laisa ru'yatul qalbiyah allati hiya ru'yatul ilm wa ma'rifah wa inkishaf. Bukan itu merupakan penglihatan secara hati atau penglihatan secara ilmu atau paham ma'rifah atau inkishaf apa yang ada dalam kalbunya, yang melihat bagaimana indahnya surga, berarti adanya Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan surga, sementara zatnya Allah tidak terlihat, tidak demikian. Wahada laysa bisahih. Ya, yang berpendapat demikian ini bukan pendapat yang sahih. Fa innal mu'minin tahsulu li hadhil ma'rifah fid dunya. Karena bagi orang-orang yang beriman, walaupun dia tidak melihat surga, walaupun dia belum melihat neraka, walaupun dia belum melihat keagungan dan kebesaran Allah yang dari para malaikatnya di dunia ini, orang beriman yakin adanya Allah. Yakin dia dalam hatinya adanya Allah. Ya, dari menunjukkan keyakinan dia adanya Allah, dia menjaga salat lima waktu, dia menjaga apa yang diharamkan oleh Allah, dia tidak bermaksiat ketika dia bersendirian, dan semisalnya, ini menunjukkan bahwasanya dalam hatinya, dari ma'rifahnya, dia mengetahui adanya Allah Rabbul Alamin. Sehingga tidak ada perbedaan ketika di yaumul qiyamah juga mukminin mereka mengetahui melihat Allah dengan mata hati mereka, bukan dengan mata kepala mereka, maka tentunya ya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kelebihan ya antara kehidupan dunia dengan kehidupan al-akhirah, sementara kehidupan akhirat tidak sebanding dengan kehidupan di dunia ini. Nah, kemudian disebutkan wal khurahimani wa rahimakumullah. Baik, wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala tarjuman. Nanti kelak di yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka tanpa ada hijab. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit, Rasulullah mengatakan ra'aituhun nur. Aku melihat cahaya. Ya, yang menghijabi antara Allah Subhanahu wa taala dengan Rasul-Nya. Nah, kelak di yaumul qiyamah ketika Allah menghisab hamba-hambanya bila hijabin, tidak akan ada hijab dan juga tidak ada terjumannya. Ya, tidak ada yang mendampinginya. Dia sendiri yang akan menjawab segala pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala ajukan kepadanya. Inilah hari yang perlu untuk kita khawatirkan. Inilah hari yang perlu untuk kita tanamkan dalam kalbu kita akan menghampiri kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam mengatakan, Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat." Takutlah kamu kepada suatu hari yang kau akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ingatkan Rasul dengan ayat yang seperti ini. Takutlah engkau ya Muhammad hari di mana engkau akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya justru ketika turun ayat ini beliau mendatangi makam syuhada Uhud. Ya untuk mengingatkan beliau kepada kematian dalam keadaan hati beliau adalah hati yang penuh dengan cahaya keimanan. Dalam keadaan beliau adalah orang-orang yang sangat takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tetapi kekhawatiran beliau sangat luar biasa. Beliau mendatangi makam syuhada Uhud supaya lebih mengingatkan kematian. Bahkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma rahmni, Allahumma ghfirli." Ya Allah, rahmati saya ya Allah. Ampunilah dosa saya ya Allah. Dan juga Rasulullah terkadang berkata, "Allahumma alhiqni bis Allahumma alhiq Allahumma rafiqil a'la." Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang tertinggi di sisimu. Ini doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Dan tentunya kita adalah orang yang masih banyak berbuat dosa, masih banyak berbuat kezaliman. Ibadah yang kita lakukan masihlah sangat sedikit. Terkadang dicampur dengan riya, terkadang dicampur dengan as-sum'ah dan semisalnya. Ya, namun ya kita masih bisa ya tertawa-tawa, kita masih bisa ya hidup dalam seakan-akan kita tidak akan pernah mati, sementara malaikatul maut sedang menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa kita. Inilah yang perlu kita khawatirkan, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang kita sering melewati dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita ujian untuk mendapatkan kelulusan kuliah, ya akan ditanya oleh dosen, ditanya oleh profesor, terkadang membuat kita galau, ya membuat kita tidak nyenyak tidur, membuat kita tidak apa selera untuk makan, ya merangkai ragam kegalauan yang ada di kepala kita, ya dalam kalbu kita. Dan sementara itu kita persiapkan sematang mungkin agar bagaimana ketika profesor bertanya kepada kita, kita bisa menjawab dengan baik agar kita bisa mendapatkan kelulusan yang baik pula. Namun kenapa ketika hal yang itu akan lebih dekat kepada kita, hari di mana Allah akan mengutus malaikat bertanya kepada kita, marrobuk wa manabiyuk, sementara kita tidak ada persiapan apapun, ya sementara tenggelamnya matahari hari ini menunjukkan jatah hidup kita di dunia sudah berkurang satu hari. Ya, inilah yang harus kita selalu menjadi pandangan dalam hidup kita, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah dari hadis Adi bin Abi Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijabun yuhjibuhu. Dari hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa, kecuali sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Allah akan mengajak dia berbicara. Baik, perhatikan. Kalau dalam ayat, wa kallamallahu Musa taklima, ada kemungkinan kallamallaha, ya, lafzul jalalah Allah itu adalah sebagai objek. Musa sebagai subjek. Itulah kerjaannya orang-orang ahlu tarif, yang mereka mengubah harokat, yang berbicara dalam Musa bukan Allah. Padahal dalam Al-Quran jelas, lafzul jalalah Allah itu diharokati dengan dhammah. Nam wa kallamallahu, yaitu dia kedudukannya sebagai fa'il. Tetapi dalam hadis ini, apa yang mereka mengubah? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Rabbuhu ini tidak akan mungkin diharokatkan dengan fathah. Ya, sayukallimuhu. Sayukallimu fi'lun mudhari. Marfu'un. Ala mamati rafi'a dhammatu dhaira ala akhirihi. Walha' mamir muttasil. Mabniyun ala dhamma fi malin nasbin maf'ulun bih. Rabbuhu fa'ilun. Marfu'un wala mutrafi'i. Al-dhammatu dhaira ala akhirihi. Jadi, illa sayukallimuhu rabbuhu. Kecuali Rabbnya akan berbicara kepada anda. Ya, akan berbicara kepada hambanya. Laisa bainahu wa baina tarjuman, dan tidak ada di antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala tarjuman. Ya, penghalang apapun terjemah. Wala hijabun yuhjibuhu, juga tidak ada hijab yang akan menghijabinya. Anda tidak akan mungkin bisa berbohong. Di dunia ini Anda bisa mempermainkan para hakim, para jaksa dengan kedudukan dan harta yang Anda miliki. Iya, tetapi kelak di yaumul qiyamah Anda tidak akan bisa berbohong. Yauma tublas sarair, hari di mana sesuatu yang tersembunyi akan disingkap oleh Allah Rabbul Alamin. Tangan yang hari ini mencuri, dia akan berbicara. Tangan yang hari ini bermaksiat, dia akan berbicara. Mata yang hari ini melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dia akan menjadi saksi. Kaki yang hari ini digunakan ke tempat-tempat yang maksiat, juga kelak akan menjadi saksi di yaumul qiyamah. Tidak akan bisa bergerak, tidak akan bergeser, tidak akan bisa. Manusia menipu, maka disitulah hilang semua kekuasaannya. Hilang semua jabatannya. Hilang semua, ya, harta yang dia miliki. Nah, seperti yang disebutkan oleh pengikut Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun alaihi lanatullah. Ketika Fir'aun mengancam untuk membunuh pengikut Nabi Musa, mereka berkata, faqdi ma anta qadin. Lakukanlah wahai pengikut Fir'aun, wahai Fir'aun, apapun yang ingin kau lakukan. Engkau hanya mampu melakukan di dunia ini saja. Karena engkau memiliki kekuasaan, engkau memiliki kekuatan. Begitu juga kita ingatkan orang-orang yang mereka memiliki kekuatan hari ini. memiliki harta, memiliki kekuasaan yang kemudian dia menindas orang-orang yang lemah, dia mendzalimi orang-orang yang lemah. Ingat, pengadilan Allah Subhanahu wa taala akan segera datang. Ya, pengadilan Allah akan mengadili seadil-adilnya. Orang yang zalim itu pasti akan dituntut oleh Allah Rabbul Alamin. Bahkan seekor anak kambing yang dia menanduk daripada kambing yang lain dengan tanduknya, itu akan diadili kelak di yaumul qiyamah. Apalagi kita menzalimi harta manusia, menzalimi kehormatan manusia, menzalimi daripada ya agama seseorang, maka tentunya itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tidak akan ada satupun yang bergeser. Sementara Allah pada hari itu murka, yang belum pernah murka Allah seperti murka hari itu sebelumnya dan setelahnya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Dan disebutkan oleh Suyuti rahimahullah fi Badr al-Musafirah, qala al-ulama dhalika yakunu ala sirat wan narun muhitatun. Dan itu berada di atas sirat, ya, dan neraka itu meliputinya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kemudian saudara-saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah di sini, qala rahimahullah, kita masuk kepada bab yang baru. Baik, ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang Al-Mizan. Nah. Wal-imanu bil-mizan yawm al-qiyamah yuzinu fil khair wa syar law kifatan wa lisan. Ya. Kalau nanti dia iman terhadap mizan di hari kiamat, yang mana amalan seseorang baik dan jelek itu akan ditimbang. Dan mizan ini memiliki kifatan dan juga dia memiliki dua lisan. Ya, jadi timbangan kalau kita lihat neraca itu kan ada sisi kiri dan sisi kanan. Ya, ini namanya kifatan. Nanti kemudian ada lisannya lagi. Ada seperti timbangan, ada yang itu nih bahasa kita ya. Ini bahasa yang kita bahasakan dengan bahasa kita di dunia. Adapun di akhirat bagaimana bentuknya, wallahu a'lam bishawab, kita tidak tahu. Yang jelas, ya, di yaumul qiyamah, dari iman kita kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mizan, timbangan, ikan menimbang seseorang kelak di yaumul qiyamah. Di sini ada beberapa masail yang disebutkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullah, kita baca tepat. Al-ula dalun dalun ala thubutil mizan, dal ala thubutil mizan adillatun minal kitab wa sunnah. Telah datang ya dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya mizan di dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah, wa nadha'ul mawazinal qisti qista liyaumil qiyamah fala tudzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin wa nadha'ul mawazinal qista qista. Dan kemudian kami tancapkan ya mawazin, timbangan-timbangan dengan keadilan, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dan ketika manusia ditimbang nanti kelak di yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, tidak ada jiwa yang dizalimi sedikit pun. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin, walaupun kebaikannya itu sebesar biji sawi, ataina biha, kami akan mendatangi kebaikan tersebut ataukah kejelekan tersebut. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami untuk menghisap dari amalan-amalan manusia itu. Subhanallah. Sekecil apapun kebaikan yang seseorang lakukan tidak akan dilupakan oleh Allah. Dan begitu juga sejelek, sekecil apapun dosa yang dibuat oleh manusia, maka juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Oleh karena itu, saya menasihati diri saya dan juga kepada saudara-saudara saya semuanya muslimin, ketika Anda berjerak di dalam dakwah, ketika Anda memiliki jasa ya di dalam mengembangkan dakwah, ya membangun masjid ataukah yang semisalnya, maka jangan sampai keinginan-keinginan yang sesaat menghancurkan seluruh apa yang telah Anda korbankan kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun mungkin manusia lupa dengan jasa Anda, walaupun manusia hari ini tidak ingat dengan apa yang telah Anda berikan, walaupun manusia hari ini tidak memandang Anda, ya, biarkan manusia tidak memandang dan manusia lupa apa yang telah Anda lakukan. Tapi ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Mulia, yang Maha Adil, tidak akan pernah lupa dari apa yang telah diberikan oleh seseorang, walaupun sebesar biji sawi. Ya, oleh karena itu, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dan terkhusus ya kepada teman-teman yang mungkin adalah penggiat dakwah, ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi, yang kemudian misalnya ada sesuatu yang dia tidak suka, kemudian justru dia menghindar. Menghindar daripada majelis ilmu, ya, ataukah menghindar untuk berkhidmat kembali kepada penyebaran ilmu ataukah kepada dakwah, ya, dikarenakan tidak dianggap ataukah hal yang lain sebagainya. Buat apa anggapan yang dianggap oleh manusia? Buat apa pujian dan sanjungan manusia? Kalau toh pujian dan sanjungan manusia itu akan menghancurkan kita. Disinilah diuji keikhlasan seseorang, saudara-saudaraku muslimin. Ketika seseorang dia yakin apa yang dilakukan adalah untuk Allah, ya, dia niatkan ikhlas untuk Allah, walaupun manusia tidak memujinya, walaupun manusia tidak menganggapnya, asalkan dia bisa berkorban untuk agama Allah, untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan di tengah-tengah muslimin, dia tidak akan berhenti dengan kebaikan tersebut. Karena itu merupakan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena itu merupakan sesuatu yang akan dia petik kelak di yaumul qiyamah. Inilah ayat-ayat yang akan menjadi penghibur buat siapapun yang mungkin hari ini mereka tidak dianggap jasanya oleh manusia. Tapi kemudian syahid dari yang ingin kita sampaikan adalah al-mawazin al-qist, ya, timbangan-timbangan yang akan menimbang amalan seseorang kelak di yaumul qiyamah. Dan juga Allah mengatakan dalam ayatnya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan barang siapa yang seseorang timbangan amalan kebaik, timbangannya itu lebih berat kebaikan tentunya, maka mereka adalah orang-orang yang selamat. Waman khaffat mawazinuhu, dan barang siapa timbangan kejelekannya justru, ya, apabila timbangan kebaikannya itu justru lebih lebih rendah, lebih sedikit, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka berada dalam neraka jahannam dan mereka kekal selama-lamanya. Syaitnya apa? Syaitnya faman thaqulat mawazinuhu, ya, ada mawazin, ada timbangan yang akan menimbang amalan-amalan manusia. Dan juga Allah mengatakan ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqima lahum yawmal qiyamah wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Rabb-nya mereka, dan juga mereka mengkufuri untuk bertemu dengan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang rusak daripada amalan-amalan mereka, dan tidak akan ditegakkan bagi mereka yaumul qiyamah timbangan. Ya, timbangan. Syaitnya adalah wazna. Baik, bagaimana maksud daripada ayat nanti akan dijelaskan. Wa min sunnah hadis. Adapun dari sunnah telah datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yatir rajul al-azimus samil, akan didatangkan kelak di yaumul qiyamah seorang laki-laki yang gemuk badannya. Nah, fala yuznu indallah junahun ba'udah, tidaklah kemudian ditimbang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah lebih berat daripada sayap seekor lalat. Subhanallah. Badannya gemuk, badannya besar. Tetapi ketika ditimbang di atas amalan, ya, ternyata timbangannya itu tidaklah lebih berat dibandingkan sayap seekor lalat. Nas'allah salamata wal afiyah. Hadisnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian datang hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tuhur, ya, kesucian itu merupakan bagian dari keimanan. Ya, adapun alhamdulillah itu akan memenuhi daripada mizan. Baik, syahidnya apa? Tamla'u al-mizan. Baik. Kemudian yang kedua, jelas ya dari sisi pendalilan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Al-thaniyah, ajma' ahlu sunnati ala thubutil mizan wa qad naqala al-ijma' al-zujad kama fil fath. Sepakat seluruhnya ahlu sunnah, ya, ditetapkannya mizan timbangan kelak di hari kiamat. Dan telah dinukilkan ijma oleh Zujad sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Dan juga disebutkan dari Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab Maqalat. Dan juga dari Al-Imam As-Safari ini dalam kitab Al-Lawami'. Ya, beliau telah menukilkan di sana ijma para ulama bahwasannya adanya mizan ia akan menimbang amalan seseorang kelak di hari kiamat. Kemudian ketiga, khalafa ahlul haqqi min hadhil mas'ala al-jahmiyah wal-qadariyah wa qawmun min qudama'il mu'tazilah yuqala lahum al-wazaniyah. Dan menyelisih daripada ahlul haqq dalam masalah ini adalah kelompok jahmiyah dan juga kelompok al-qadariyah dan kaum yang dikenal sebagai kaumnya qudama' mu'tazilah, mereka diberi nama sebagai al-wazaniyah. Itu kelompok yang mereka tidak mengimani adanya mizan yang akan menimbang amalan-amalan manusia kelak di yaumul qiyamah. Kemudian disebutkan tanbih di sini oleh Syekhuna Yasin, qala al-Qurtubi fi tadhkirah wa rawu al-Mujahid wa ad-Dhahhak wa al-Amash anna al-mizan huna bi ma'na al-'adl wal qada' wa dhikru al-wazan wal mizan darbul mithal. Baik, ternukilkan dari Mujahid dan juga Dhahhak dan juga Amash bahwasanya mizan di sini artinya adalah al-adl, keadilan. Dan juga adalah qada, pengadilan. Ya, dan adapun disebutnya wizan, al-wazan dan mizan itu cuma sekedar permisalan saja. Bukan sesuatu yang ada hakikat timbangan adalah timbangan. Baik, ini ternukilkan dari mereka. Kita lihat apa yang dikomentari oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala. Baik. Wa athar Mujahid an Ibnu Inda Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa lam ajiduhu illa al-akhirin. Wa li hadha أفاد الحافظ في الفات اعتبر هذا الخلاف وقال بأن الجمهور يثبتون الميزان. طيب, asar yang datang dari Mujahid itu ternukilkan dari Ibnu Jarir rahimahullah dan juga Ibnu Abi Hatim, dan kata Syekhuna Yasin, aku tidak mendapatkan penukilan dari Mujahid selain daripada keduanya. Baik, dan disebutkan oleh Al-Hafidz dalam Fathul Bari, i'tabara hadzal khilaf. Ya, ini merupakan perkara yang dikhilafkan oleh para ulama. Qala bi anna al-jumhur, sesungguhnya jumhur mereka menetapkan adanya mizan kelak di yaumul qiyamah, yang itu artinya bukan al-adl, yang itu artinya bukan al-qada, ya, dan artinya bukan yang lainnya, tapi timbangan adalah timbangan sebagaimana datang zahirnya hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga zahirnya Al-Qur'an yang telah kita nukilkan tadi. Baik. Dan mungkin perlu untuk dilihat lebih mendalam tentang permasalahan ini dari ucapan-ucapan para ulama. Namun Syekhuna Yasin hanya memberi taklik beberapa tulisan saja. Baik. Kemudian perkara yang keempat, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita baca ya. Hal lil mizan kifatan, apakah pada mizan itu ada dua timbangan? Timbangan yang kita sebutkan tadi. Sabata inda Tirmidhi wa ghairuhu an Abdullah ibn Umar marfu'an fi hadith al-bitaqah. Tifatudu sujilat fi kiffatil wal batat wal tabaqah fi kiffatil. Ya, diletakkan sujilat, catatan-catatan amalannya dalam sebuah kiffah. Dalam sebuah neraca. Neraca ya sebutnya ya. Ini kalau ada timbangan. Dalam satu neraca. Wal bitaqah fi kiffah. Dan bitokohnya satu lagi di mana? Di kifah. Di neraca yang satunya. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mizan, timbangan yang akan menimbang amalan-amalan manusia ataukah badan manusia kelak di mulut kiamat, itu memiliki daripada neraca. Wa fi sahih al-musnad li syekhuna rahimahullah. Dan ini disebutkan dalam kitab sahih al-musnad miliknya Syekh Mukbil, yaitu kitab sahih al-musnad laisa mimma laisa fi sahihain, yaitu kitab hadis yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah ya, dalam dua jilid isinya adalah hadis-hadis selain daripada Bukhari dan Muslim yang beliau kumpulkan dari Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasa'i. Taib, waqad naqala Az-Zujat wa Abul Hasan Al-Asy'ari ijma' 'ala dzalik. Taib, dan Zujat dan Abul Hasan Al-Asy'ari beliau telah menukilkan ijma' bahwasannya di dalam mizan nanti kelak di hari kiamat ada dua kifatan, ada dua neraca. Al-khamisah, hal lil mizani lisanan? Apakah pada mizan itu ada dua lisan? Jadi kalau dalam timbangan itu kan ada yang seperti, paham ya, lisan itu. Jadi dia bergerak. Baik. Sebagaimana disebutkan di sini, di dalam kitab Lisanul Mizan, Udun minal mu'dan yuthbit umudiyan ala awsat atiq wa taharak ma'ahu wa yastadalla minhu ala tuwazan kifatain. Jadi ketika dua neraca itu ditimbang, nah dia kan ada yang timbangan-timbangan tua dulu, dia kan ada nih, oh ini sudah sejajar. Kalau yang ini disebut dengan kifatan, kalau ini disebut dengan lisan. Faham ya, sebagaimana disebutkan di sini, kita berbicara di sisi bahasa ya. Adapun sisi hakikatnya, kita tidak tahu bagaimana hakikat mizan apa lisan tersebut. Wa man thubutihi, nah apakah perkara tersebut juga sabit dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya mizan itu memiliki lisan. Falam adfar ala dalilin alaih min kitabillah wala min sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika fi mawatin allati yadhkur fil ulama. Kata Syekhuna Yasir, saya tidak mendapatkan dalil dari Al-Quran ataukah dari sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat-tempat pembahasan para ulama tentang masalah mizan ini. Baik, saya tidak mendapatkan. Untuk melihat bagaimana kehati-hatian beliau rahimahullah. Beliau tidak mengatakan tidak ada dalil dalam masalah ini. Ya, tetapi beliau mengatakan dari buku yang saya baca, dari pembahasan para ulama yang membahas tentang permasalahan ini, saya tidak mendapatkan. Ya, jadi kalau seandainya ada orang yang mengkritik beliau nanti, saya dapatkan di buku kitab fulan, Syekh menyebutkan tentang ada ini dan disebutkan dalilnya seperti ini. Baik, beliau tidak bisa disalahkan. Beliau mengatakan dari pembahasan mizan, dari buku-buku akidah para ulama, beliau sudah membaca, tidak mendapatkannya. Entah nanti ada seorang alim ulama dalam kitabnya membahas masalah ini, bukan dalam masalah mizan. Disebutkan dalam permasalahan bab yang lainnya. Bisa difahami di sini, jadi ini sebagai bentuk kehati-hatian ya, sehingga kita tidak menggunakan kalimat-kalimat terkadang ini enggak ada dalilnya semua, di dalam semua kitab tidak ada yang semisalnya ya, karena keterbatasan ilmu dari kita seorang penuntut ilmu ya, bacaan-bacaan yang kita baca hanya beberapa buku saja. Sementara buku para ulama itu sungguhlah sangat sangat banyak. Jelas ya? Wa amma Zujan wa Abul Hasan Al-Asy'ari faqad dzakara al-ijma' ala tsubutihi. Adapun Zujaj dan juga Abul Hasan Al-Asy'ari, keduanya telah menyebutkan kesepakatan para ulama adanya mizan atau adanya lisan, lisan ya pembahasan kita pada mizan tersebut. Waqad dzakara Ibnu Abi Zamanin fi usul sunnah wal Baihaqi fi syu'ab an Ibnu Abbas al-mizan lahu lisanan wa kaffatan. Baik, disebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya mizan itu memiliki dua lisan, dan juga memiliki dua kifatan. Baik. Wa huwa min tariqil kalbi an Abi Shalih an Ibni Abbas wa sanadul ta'lif. Ta'laf atau ta'lif. Fal kalbi wa Muhammad ibn Sa'id muttahimul kadhib wa Abu Shalih wa Badan wa Badam au Badam maula umuhani lam yusma' min Ibni Abbas. Tetapi riwayat yang datang dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu dari jalan Tariq al-Kalbi, dari jalannya Kalbi, dari Abi Saleh an ibni Abbas. Kalbi ini namanya Muhammad bin Sa'ib dan dia tertuduh dengan pendusta. Adapun Abu Saleh yang dia bernama Badan ataukah Badam maulanya Ummu Hani, dia tidak mendengar dari Abdullah ibnu Abbas. Makanya riwayat sanadnya itu bermasalah. Pertama di situ ada Kalbi. Yang kedua Abu Saleh, yang mulanya Ummu Hani tidak mendengar dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sehingga tidak bisa dijadikan sebagai patokan dan dalil di dalam permasalahan ini. Baik. Wa ruwiya al-Ilika'i an Hasan al-Basri nahu bi sanadin dhahir sihah. Dan telah diriwayatkan al-Ilika'i dari Hasan al-Basri. Nah, kalau seandainya yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib, maka tentunya yuhmal ila rafa. Yuhmal dibawa kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkara gaib. Tetapi kalau seandainya seorang tabi'in yang berbicara tentang perkara-perkara gaib, itu tidak bisa disandarkan kepada langsung kepada Nabi karena para tabi'in tidak mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya, tapi ternukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri dan ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri dia bisa dijadikan sebagai pegangan atau sebagai dalil terlebih dalam perkara-perkara gaib. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan as-sadisa. Hal lil mizan khuyut? Apakah pada mizan itu ada khuyut, ada ikatan-ikatan? Taib dzakara dzalika al-Qurtubi fi tafsirihi, lakin masalah tahtaj ila tsubuti dalilin. Ya, adanya khuyut atau pengikat-pengikat di dalam mizan itu membutuhkan dalil dari Al-Quran ataukah dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga yang ketujuh, halil mizan umudun, apakah pada mizan itu ada tiang? Taib dzakara Ibnu Hibban fil Bahrul Muhit lam yadhkur dalilan alaih, yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Bahrul Muhit dan tidak disebutkan dalil. Ya, dalil dari Al-Quran ataukah dalil dari sunnah yang menunjukkan adanya umudan atau umudun, adanya tiang pada mizan tersebut. Dan inilah perkara-perkara gaib seperti yang telah sering kita singgung. Maka tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian, hal wal mizan wahid aw mawazin? Apakah timbangan nanti kelak di yaumul qiyamah? Ayuhal hadirun. Rahimani wa rahimakumullah. Dia satu. Atau dia memiliki timbangan yang banyak akan menimbang amalan-amalan manusia. Baik, disebutkan di sini ala qawlain. Ada dua pendapat para ulama. Wa raji anhu mizanun wahid. Tetapi yang rajih di sini merupakan timbangan yang satu. Nam haitsu ja'al jama', nah adapun datang dalam lafaz jama' seperti firman Allah wa nadha'ul mawazin al-qisṭa faqad ujiba bi'idatin ajwiba, ya dalam Al-Qur'an sementara Allah mengatakan al-mawazin dengan lafaz jama', dan dijawab oleh para ulama yang berpendapat bahwasanya timbangan itu cuma satu. Yang pertama, faqila jumi'a bi'tibari al-mawzunat. Ya, kenapa kalimat al-mawazin ini dijamak? Dia dijamak dari sisi ya apa yang ditimbang di situ. Yang ditimbang di situlah amalan-amalan manusia yang sangat banyak. Yang ditimbang juga di situlah al-ashkhas, orang-orang yang sangat banyak. Jadi dijamaknya timbangan dalam ayat ini dari sisi penisbahan apa yang ditimbang di situ. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan jumia li ta'zim wa tafkhim. Dijamak dengan al-mawazin untuk pengagungan dan juga untuk menunjukkan besarnya timbangan tersebut. Baik, yang ketiga, lamma kanat a'mal khalaiq tuzan waznatan ba'da waznatin sumiyat mawazin. Nah, dari sisi bahasa, ketika amalan-amalan manusia yang sangat banyak tersebut ya ditimbang, setelahnya ditimbang, setelahnya ditimbang, maka dinamakan dia dengan mawazin. Itu dari sisi gaya bahasa. Ya, ketika sesuatu diulang-ulang dilakukan pada tempat tersebut, maka itu disebut dengan mawazin. Baik. Kemudian selanjutnya tasiah poin yang ke-9, hal mizan khasun bi ahlil iman am huwa amun. Apakah timbangan itu hanya menimbang amalan-amalan orang-orang yang beriman saja atau juga ditimbang selain daripada orang yang beriman? Masalah ini juga ada dua qaul pendapat para ulama. Wastadala man qala bil khusus biqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, ada sebagian ulama yang mereka mengatakan itu khusus bagi orang-orang yang beriman. Mereka berdalilkan dengan ayat yang kita baca tadi, tidak akan ditegakkan pada mereka kelak di yaumul qiyamah, yaitu timbangan. Kepada siapa ini? Kepada orang kafir. Tetapi dijawab oleh para ulama, ayat ini merupakan bi'tibar hadza bi annahu majazun an adamil i'tibaru bihim. Ya, di sini ayat ini dikatakan mereka nanti ditimbang kelak di yaumul qiyamah, ditimbang, akan tetapi timbangan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali untuk mereka. Jelas ya? Jadi orang kafir nanti ditimbang oleh Allah kelak di yaumul qiyamah dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Nah, kebajikan yang dilakukan di muka bumi ini, dibangun masjid, mengumrohkan para imam masjid, dia membantu pesantren dan semisalnya, ya, itu semuanya tidak memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Nah, kalau seandainya itu tidak memberikan manfaat, untuk apa ditimbang? Litaubih. Untuk semakin besar penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir, ya, ketika nanti ditimbang amalan yang begitu banyak dia lakukan dari kebajikan-kebajikan, tapi karena dia tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, maka itu dijadikan sebagai apa? Haba'an mansura. Tapi ini semakin menyakitkan dia. Kenapa saya dulu tidak mengucapkan ini? Padahal kalimatnya sangat mudah untuk saya ucapkan. Kalau seandainya saya ucapkan, kebaikan yang begitu banyak itu bisa saya dapatkan hari ini. Sehingga penyesalan mereka semakin parah. Baik. Dan ketika kita mengatakan majas ayat ini, ya, kita kuatkan dengan ayat yang lainnya. Kenapa kita memalingkan ayat ini? Mereka juga ditimbang. Padahal Allah mengatakan mereka tidak ditimbang. Ya, dibawa dengan ayat keumuman firman Allah, "Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Dan barang siapa yang ringan timbangan amalan kebaikannya, mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri-diri mereka sendiri, dan mereka dalam neraka itu kekal. Siapa yang kekal dalam neraka? Orang-orang kafir. Bisa difahami? Baik, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annahu la ya'ti ar-rajul al-'azimus samil, fala yazru indallahi junahun ba'udah." Akan didatangkan seorang laki-laki yang sangat besar dan gemuk. Tetapi ketika ditimbang di sisi Allah, seperti hadis yang kita baca tadi, tidaklah seberat sayap seekor lalat. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjut atau kita baca sedikit lagi? Mungkin baca sedikit lagi, Ustaz. Baik, al-ashirah. Ke-10, "Idza kana as-sahif al-mizan annahu 'ala al-umum, falyustasna ba'dhum." Nah, kalau seandainya kita sahihkan, kita kuatkan dalam timbangan itu adalah umum sifatnya, berlaku bagi semua orang, apakah ada orang-orang yang akan dikecualikan? Na'am. Dikecualikan oleh sebagian para ahli ilm, adalah orang-orang yang mereka masuk ke dalam surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sebagaimana hadis yang datang dari Abdullah bin Abbas. Tanpa azab, tanpa hisab. Hisab ini kan mizan, tapi dia tidak ditimbang. Ya, nah begitu juga man ya'mal bihi ila an-nar. Yuk, taib. Taib nanti yuraful mujrimuna bisimahum. Fayukhadhu binawasi wal aqdam. Demikian juga orang-orang yang mereka beramal dengan sebuah amalan yang menggiring mereka ke dalam neraka, yang mana Allah mengatakan orang-orang mujrimun, mereka mengetahui daripada bekas-bekasnya mereka. Fayukhadhu binawasi, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil, menyeret mereka ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Namun wallahu a'lam bishawab, tadi saya coba memahami wa kadza man ya'mal bihi ila an-nar. Ya, saya tidak memahami secara jelas apa yang dimaksudkan di sini, tetapi yang istitsna di atas itu sudah jelas sekali, orang-orang yang beriman yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab 70 ribu orang, yang mereka la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatawayyarun wa la rabbihim yatawakkalun, mereka tidak dihisab dan juga mereka tidak diazab. Adapun yang keduanya saya kurang paham apa yang dimaksudkan oleh Syekhuna Yasin rahimahullahu taala, wallahu a'lam bissawab. طيب الحادية عشرة فالذي يوزن هل عمل أو من العمل عامل أم صحيف العمل. Nah, yang ditimbang nanti kelak di yaumul qiyamah amalannya, ataukah orang yang beramal ataukah catatan amalannya, mana yang ditimbang? Ta'adatat athar fi hadil mas'alah wajad fi kulli hadil umur. Telah datang athar-athar dalam masalah ini dan telah datang ketiga-tiganya. Ya, ditimbang amalannya, ditimbang amalan pelaku amalnya, dan juga ditimbang dari catatan amalannya tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya yang akan ditimbang adalah amalannya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah, amalan tidak ini adalah amalan, bukan pelaku amalan, amalan itu sendiri, maka dia akan memenuhi dari timbangan. Baik, kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fi ala lisani khafifatani ila ar-rahmani habibatani ila ar-rahmani thaqilatani fil mizani. Dua kalimat yang ringan di lisan, dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini apa yang ditimbang? Amalannya. Tapi hadisnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun sahibul amal, ya, terkadang yang ditimbang adalah orang yang beramal tersebut. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, yatir rajul al-azim, akan didatangkan laki-laki yang sangat gemuk, ketika ditimbang maka badannya tidaklah berat seperti sayap seekor lalat. Dan juga diriwayatkan dari Ahmad, dari Hamad bin Zaid, dari Asim ibnu Zar ibnu Khubaysh, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yujanni suqan min al-araq wa kana daqiq as-saqin faja'alat rih takfuh fadhahika al-qaum minhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun qalu ya nabi Allah min liqati saqihi faqala walladhi nafsi biyadihi laha afqal fil mizan min Uhudin. Lahuma afqal fil mizan min Uhudin. Yang waktu itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau memiliki kaki yang sangat kecil. Ya, kemudian terhempas kain beliau sehingga nampaklah kaki kecil beliau tersebut. Kemudian tertawalah kaum pada waktu itu. Kemudian Nabi berkata, apa yang membuat kalian tertawa? Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, kami ketawa karena kecilnya kaki Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berkata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kedua kakinya Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan gunung Uhud. Apa yang ditimbang? Orangnya. Baik. Adapun sahiful amal, adapun sahif al-amal, amalan, catatan amalannya, hadits bitaqah, ya futudu sujilat, diletakkan catatan-catatan amalannya ya dalam satu timbangan dan kartu dalam timbangan yang lainnya. Yaqul Ibnu Katsir rahimahullah, وقد يمكن الجمع من هذه الأثار بيكون ذلك قول صحيحا، فطارة توزن الأعمال وطارة توزن مهالها وطارة يوزن فاعلها، والله أعلم. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan dalil-dalil yang datang itu sangat mungkin untuk dijamak, yang terkadang yang semuanya itu sahih, yang terkadang ditimbang adalah amalannya, yang terkadang ditimbang adalah catatan amalannya, dan yang terkadang yang ditimbang adalah orang yang beramal. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas materinya kali ini. Silakan para ikhwan sekalian kalau ada ingin bertanya bisa meng-unmute mikrofonnya langsung atau mengetik melalui pesan atau di Facebook atau dengan komentar ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaan, apakah jika seseorang salah dalam memilih akidah dalam keadaan seseorang tersebut mengetahui bahwa akidah itu bermacam-macam, yakni seseorang tersebut bukanlah orang yang jahil, apakah amalannya tertolak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita telah membahas di awal-awal kajian kita terdahulu ada sebuah akidah yang ketika seseorang menyelisihinya akan mengeluarkan dia dari Islam. Ada hal-hal yang dia menyelisih tidak mengeluarkan dia dari Islam. Kalau seandainya itu mengeluarkan dia dari Islam setelah dia mengetahuinya dan setelah ditegak kepadanya hujjah, tapi dia tetap ngeyel memilih dengan akidah tersebut, maka ya orang yang kafir telah hilang seluruh amalannya. Tetapi kalau seandainya ya dia amalan-amalan atau akidah-akidah tersebut tidaklah mengeluarkan dia dari Islam, ya dan seterusnya, maka tahta maishatillah. Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah tidak mengampuni dosa-dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa di bawah dari kesyirikan tersebut, dan dia di bawah tata masyakillah, insya'adabahu. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah mengadabnya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya Ustaz mengenai tadi disebutkan beberapa di awal-awal itu tentang kifatan, tentang lisan, tentang tiang dan ikatan itu penyebutan poin apa bagian-bagian dari neraca ini karena pada saat itu pada zaman mereka para ulama salaf itu itulah timbangan atau seperti apa Ustaz? Sehingga pembahasan tersebut dibutuhkan untuk dijelaskan Ustaz. Baik, Allahu taala alamu bis-shawab. Ya. Timbangan itu kan sudah ada dari zaman dahulu, di mana hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seseorang tidak curang dalam timbangan jual belinya, ya. Dan mungkin dengan perkembangan zaman, timbangan itu semakin hari semakin berubah, ya. Sekarang sudah pakai digital dan lain sebagainya. Baik. Nah, itu hal pertama. Hal yang kedua. Ya, para ulama mereka berbicara tentang masalah mizan dari riwayat hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia punya kifatan, yang tentunya kemudian mereka berbicara dengan apa yang mereka fahami dan apa yang mereka lihat ketika itu, kan seperti itu. Baik. Nah, kemudian mungkin dari sisi ketiga kita tidak mengatakan ulama kita bergampang-gampangan dalam berbicara adanya umudun, berbicara adanya khuyutun, ya kecuali mungkin mereka mendapatkan sebuah asar dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun terkadang asar tersebut dipandang oleh para ulama yang lain adalah asar yang tidak sahih, asar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah kepada para sahabatnya. Ya bukan ini husnudzon kita kepada para ulama kita, bukan hanya sekedar main ro'yunya mereka, mungkin Syekhuna Yasin di sini beliau sudah mengatakan dari apa yang beliau baca. Ya mungkin ada hal-hal yang tidak terbaca oleh beliau yang di sana ada dalil-dalil yang dipegang oleh para ulama. Namun dari sebatas apa yang beliau baca, ya kita sudah sebutkan itu sesuatu yang beliau tidak mengetahui ada dalilnya dari Al-Qur'an ataukah dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, semoga Allah memberkahi Ustaz dan kaum muslimin. Jika amalan buruk kita yang telah kita bertaubat atasnya, jika amalan buruk yang kita sudah bertaubat memohon ampun kepada Allah agar dihapuskan dosanya, apakah nanti akan tetap dihisab dengan mizan tersebut, Ustaz? Baik, wallahu a'lam bishawab. Dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubah yuhdan bima qablahu. Ya, taubat itu telah menghancurkan apa yang sebelumnya. Dan juga orang-orang yang mereka telah mendatangkan kebaikan dengan dia bertaubat, maka itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang telah dia lakukan. Sehingga wallahu a'lam bishawab, dari apa yang telah datang nas dari Al-Qur'an dan nas sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang seseorang sudah bertaubat di dunia ini daripada kejelekan, maka ya itu zahirnya ya sudah dihapus di catatan amalan dan dia tidak akan ditimbang kembali. Nah, tolong bersama. Dari studio ada pertanyaan, Maroni? Ustadz, boleh bertanya, Ustadz? Nah, silakan. Pertimbangan amal tadi kan disebutkan ada amalnya sendiri, lalu orangnya dan catatan amalnya. Dan kita tahu ada namanya dosa jariah dan pahala yang terus menerus, Ustaz. Apakah itu termasuk dalam catatan amal ataukah amalnya, Ustaz? Misalkan kita membangun sebuah masjid dan kita tidak tahu seberapa banyak amal tersebut atau ada anak kita yang mendoakan kita, itu akan menjadi bagian dari mana, Ustaz? Apakah itu termasuk amal atau catatan amal nanti, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, tidak dirinci apa saja amalan-amalan yang ditimbang amalannya. Apa saja yang ditimbang catatannya, amalan-amalan apa saja. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, mungkin perlu ada penjelasan yang lebih jelas dari para ulama. Ya, apakah ada rincian-rinciannya, ini yang ditimbang adalah amalannya, ini yang ditimbang ininya, dan itunya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan perinciannya, saya nggak tahu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, langsung saja meng-unmute mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya. Waalaikumsalam. Mengenai ayat yang tadi dibahas yang waman khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, ya Ustadz ya. Itu apakah ayat tersebut memang untuk orang kafir saja ya, seperti yang Ustaz bahas tadi, atau bagaimana Ustaz? Sebab yang bisa saja orang muslimin juga kaum muslimin juga tinggal timbangan kebaikannya itu lebih apa lebih ringan gitu. Baik, dari ayat yang kita baca yang didukilkan oleh Syekhuna Syekh Yasir, di situ disebutkan mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Tetapi juga berlaku bagi kaum mukminin disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah mengatakan faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ya, dan tentunya kita membawa ayat-ayat yang menyebutkan tentang orang yang catatan amalannya kejelekannya itu kemudian mereka akan masuk dalam neraka, kalau seandainya ada iman dalam kalbunya walaupun sebesar biji zarrah, maka dia tidak akan kekal selama-lamanya di situ. Ada saatnya dia akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Terdapat hadis-hadis yang sangat banyak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis yang datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la arifu akhir rajul khurujun minan nar. Aku mengetahui ada laki-laki yang paling terakhir keluarnya dari neraka dalam keadaan dia terpanggang. Jadi ada itu yang sifatnya berlaku untuk orang-orang kafir, ada sifatnya berlaku bagi orang-orang beriman. Adapun bagi orang kafir sebagai taubih buat mereka, amalan-amalan mereka, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amalan-amalan mereka bagikan debu yang berterbangan. Ya, adapun bagi orang-orang beriman, ya mudah-mudahan itu menjadi sebab Allah meringankan adabnya dan mempercepat dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, jadi makna khalidun di situ tidak selalu bermakna abadi gitu Ustaz ya. Tergantung case by case. Siap apakah? Di dalam ayat tentang orang yang membunuh dengan sengaja, ya man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Karena siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka dan disebut khalidah. disebut dengan kekal selama-lamanya. Dan khalid di dalam bahasa Arab itu artinya adalah dengan waktu yang sangat lama. Jadi ini bukan mentakwil daripada ayat, tetapi memang pertama di sisi bahasa, orang yang kekal selama-lama dengan bahasa khalid, kekal, itu diartikan dalam bahasa adalah dalam waktu yang sangat lama. Dan juga telah datang ayat-ayat yang lainnya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari ayat Al-Quran ketika dua orang mukminin yang saling berperang, yang saling membunuh, dipanggil dengan mukminin dengan seruan mereka itu masih sebagai orang yang beriman. Dan juga firman Allah, Inna Allah la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa, tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa di bawah dari kesyirikan, dan membunuh adalah bagian dari di bawah dari kesyirikan tersebut dengan dalil-dalil yang kita sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, silakan kalau ada pertanyaan lagi, Bang Samsu, Bang Samarang, Mas Regi, silakan kalau ada pertanyaan langsung menyampaikan. Mas Ridwan. Tidak ada? Sudah Mas, ke bawah Mas. Oke, baik. Silakan, berarti sudah tidak lagi? Ada di chat Mas Anom. Oh, di chat, oke. Ahwan Ustaz melanjutkan pertanyaan sebelumnya tadi. Berarti orang-orang kafir juga dihisap amalannya, apakah orang-orang kafir juga dihisap amalannya Ustaz? Bagaimana dengan orang munafik, apakah juga dihisap Ustaz? Taib 6, orang-orang kafir dari penjelasan yang kita baca dari keterangan Syekhul Yasin dari ayat Al-Quran dan hadis hadis Rasulullah menunjukkan bahwasanya orang kafir itu ditimbang amalannya. Nah, bagaimana dengan orang munafik? Wallahu a'lam bishawab, sepertinya akan ada pembahasan di kitab beliau ini dan sekarang saya belum bisa menjawab apakah orang munafik juga akan ditimbang amalannya atau tidak.